وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله المستعان الله المستعان في العلم يا إخوان فصاركم جدي عزيز مليا memiliki عزة kemuliaan kejayaan dengan ilmunya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, salah seorang imam ahli hadis dari Bukhara, Sofyan, walaupun bukan orang Arab, walaupun beliau orang Ajam, Allah muliakan dengan ilmu ini. Allah muliakan dengan ilmu ini semenjak dulu beliau meninggal dunia ikhwan, sampai sekarang kaum muslimin masih menyebut nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, menyebut dengan keutamaan, dengan kemuliaan, dengan penghormatan. Didoakan beliau dengan rahmat rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah wa radiyallahu ta'ala anhu, dimuliakan dengan kebaikan. Ilmunya terus digali oleh kaum muslimin. Fa'akadah. Keutamaan ilmu. Maka al-ilmnya ikhwan, la ya'diluhu syait. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh harta benda, atau oleh pangkat, jabatan, atau oleh yang lain-lainnya. Tidak ada. Jabatan, pangkat, itu akan sirna dengan segera. Kekayaan akan sirna dengan segera. Harta benda akan musnah dengan segera. Ilmu, ya baqa, terus akan ada sampai meninggalnya orang tadi. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب